بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, insyaAllah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sejarah peperangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah masuk ke dalam pembahasan perang Tabuk, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan kepada para sahabat tentang rencana beliau menyerang orang-orang Romawi. Di mana sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar orang-orang Romawi dan sekutu-sekutu mereka dari bangsa-bangsa Arab, dari kabilah-kabilah Arab yang beragama Nasrani telah bersiap untuk menyerang kaum Muslimin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mempersiapkan pasukan yang demikian banyak, dan karena banyaknya pasukan yang akan diberangkatkan, maka beliau membutuhkan dana yang tidak sedikit. Beliau kemudian memotivasi para sahabat ridwanullah alaihim ajmain untuk ikut memberikan kontribusi dalam peperangan, sehingga para sahabat pun mengumpulkan harta mereka. Dan kemudian apa yang terjadi, ya, bagaimana tanggapan kaum munafikin ketika itu? Ya, kaum munafikin kerjanya mencela. Kalau ada di antara para sahabat yang memberikan sedekah dengan jumlah yang banyak, maka mereka mengatakan bahwa ini orang melakukan atau memberikan sedekahnya karena riya. Kemudian ketika ada yang memberikan bantuan hanya sedikit saja, ya, mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sedekah. Demikianlah keadaan orang-orang munafik. Entah kita sebutkan juga, ya, para sahabat berlomba-lomba untuk memberikan hartanya. Ya, di antara para sahabat yang banyak memberikan hartanya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dharra ibnu Affan," ya, tidak akan ada sesuatu apapun yang membahayakan Ibnu Affan setelah apa yang beliau lakukan pada hari ini. Jadi dengan harta yang demikian banyak yang beliau sedekahkan untuk kaum muslimin, untuk Islam dan kaum muslimin, maka tidak memudaratkan sesuatu apapun terhadap sosok Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Dan telah kita sebutkan juga, ya, di antara para sahabat, ya, Umar bin Khattab beliau menyerahkan separuh hartanya. Kemudian Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala anhu menyerahkan seluruh hartanya. Kalau Umar separuh, Abu Bakar seluruh hartanya. Nah, dari ini yang menjadi pertanyaan sebagian kawan-kawan, ya, pada pertemuan yang lalu. Ustaz, bagaimana itu Abu Bakar menyerahkan hartanya? Apakah boleh bagi kita untuk menyerahkan harta kita semuanya, kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka setelah mengecek beberapa referensi, ya, para ulama mengatakan kalau kondisi antum itu sama dengan kondisi Abu Bakar dan keluarganya, maka silakan. Ya, dengan keyakinan yang kuat, demikian juga keluarga yang bisa bersabar, maka yang demikian diperbolehkan. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, dalam Fathul Bari beliau mengatakan, qala al-jumhur, mayoritas para ulama mengatakan, man tasaddaqa bi malihi kullihi fi sihhati badanihi wa aklihi haitsu ladaina alaihi wala iyalilahu aw lahu iyalun, ya, yasbirun fadzalika jaiz. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, mayoritas para ulama mengatakan, barang siapa yang bersedekah dengan seluruh hartanya dalam keadaan badannya sehat, demikian juga akalnya sehat, artinya dia waras, ya, bukan gila atau kurang akalnya, tapi sehat akal pikirannya, sehat, ya, badannya juga sehat, kemudian haitsul ladaina alaih, kemudian dia tidak memiliki hutan, wala iyalun lahu, dan dia tidak memiliki keluarga, atau dia memiliki keluarga yang bisa bersabar, fadzalika jaiz, maka yang demikian diperbolehkan. Ya, yang demikian diperbolehkan. Jadi dia dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan dia pikirannya juga sehat, dan tidak ada hutang, ya. Dia gak boleh bersedekah dengan seluruh harta kalau ada hutang. Kalau tidak ada hutang, kemudian keluarga, tidak ada keluarga yang harus dibiayai, atau keluarganya bisa bersabar. Mungkin Abu Bakar melihat keluarganya adalah keluarga yang bisa bersabar dengan kekurangan. Maka yang demikian diperbolehkan. Namun, ya, kata beliau, wa in faqada syai'un min hadhihi syurut, ya, karih, maka barang siapa atau kurih, ya. Namun apabila salah satu syarat yang disebutkan ini hilang, maka hukumnya makruh, bahkan sebagian mengatakan sodakohnya itu tertolak, ya. Waqala ba'duhum huwa mardud. Sebagian ulama mengatakan bahwa sodakohnya tidak diterima. Kenapa? Karena dia memiliki tanggung jawab. Ya, misalnya keluarganya tidak bisa bersabar, keluarganya membutuhkan harta, kemudian dia paksa, dia sodakohkan semua hartanya, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Inilah penjelasan para ulama, ya, tentang apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau kita bertanya apakah boleh Ustaz jadinya kalau kita melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, ya? Ya kalau keluarga antum siap, ya enggak apa-apa, ya. Kalau keluarga antum seperti keluarganya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang demikian tidak mengapa insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Baik. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun setelah berkumpul, ya, pasukan yang demikian banyak, beliau sallallahu alaihi wasallam pun berangkat. Nah, sebelum beliau berangkat meninggalkan kota Madinah, beliau menunjuk sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menjadi pimpinan kota Madinah sepeninggal beliau. Ini kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau keluar dari kota Madinah selalu ada sahabat yang ditunjuk oleh beliau alaihi salatu wasallam untuk menjadi imam, untuk menjadi pemimpin di kota Madinah. Maka di perang Tabuk ini yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin kota Madinah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ketika itu muncul rasa berat pada diri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bagaimana tidak, ya, semua orang berlomba-lomba untuk ikut serta dalam peperangan bersama Rasulullah SAW. Nah, kita kisahkan bagaimana upaya para sahabat agar mereka bisa mendapatkan kendaraan agar bisa berperang. Ya, kita sebutkan kemarin kisahnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu bersama para sahabat lainnya. Ya, sampai datang kepada Nabi SAW meminta kendaraan, bahkan sebagiannya merelakan ghanimah yang merupakan jatahnya untuk diberikan, ya, untuk diberikan kepada orang yang membawa dia dalam peperangan. Masya Allah. Dan Ali bin Abi Thalib dalam keadaan dia mampu untuk berangkat, tapi Nabi SAW menugaskannya untuk memimpin kota Madinah ketika itu. Maka ketika Rasul SAW berangkat sampai di Juruf, sekitar 30 mil dari kota Madinah, Ali bin Abi Thalib ternyata menyusul, tetap menginginkan agar berangkat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ya, bagaimana para sahabat dulu, ya, saking bersemangatnya mereka untuk berjihad. Ya, dengan semangat jihad inilah kaum muslimin mendapatkan kemuliaan, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika semangat jihad fisabilillah ini tidak ada, ya sudah, akan diliputi dengan kerendahan kaum muslimin ketika semangat jihad ini hilang dari mereka. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Ali mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tukhallifuni fin nisa'i wasibyan." Wahai Rasulullah, apakah engkau memberikan tugas kepadaku hanya untuk menjaga anak-anak dan kaum wanita? Anak-anak dan kaum wanita tidak berangkat, mereka tetap berada di kota Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, "Ama tardha ya Ali an takuna minni bimanzilati Harun min Musa?" Ya, apakah engkau tidak ridha wahai Ali? Ya, apakah engkau tidak ridha wahai Ali engkau berada, ya, engkau mendapatkan kedudukan di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa? Ya, karena dahulu Nabi Musa alaihi salam pernah meninggalkan kaumnya, ya. Pernah meninggalkan kaumnya, kemudian kaumnya diserahkan kepada Nabi Harun, saudara beliau Nabi Harun alaihi salam. Maka sama saja apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, beliau pergi ke suatu tempat, kemudian ada orang yang ditugasi atau diamanahi untuk tetap berada di tempat tinggalnya, ya. Ini satu hal yang biasa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali, "Wahai Ali, ya, apakah engkau tidak ridho engkau berada pada posisi Harun dari Musa alaihi salam?" Ya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, nah, mungkin muncul sebagian orang yang berpemikiran menyimpang yang mengatakan, "Oh, berarti apa? Harun dan Musa ini kan sama-sama Nabi, berarti Ali juga Nabi." Kenapa? Karena Nabi SAW mengkiaskan beliau dan Ali dengan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam. Ya. Jadi ada mungkin orang yang mengangkat Ali bin Abi Thalib melebihi kedudukan beliau, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengangkat Ali seakan-akan sama posisinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ali ini sama posisinya dengan Musa Alaihissalam dan Harun dalam permasalahan kenabian. Namun dalam hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan, "Wara annahu la nabiyya ba'di." Hanya saja tidak ada lagi nabi setelahku. Ya, berarti apa? Posisinya Ali bin Abi Thalib bukan sebagai nabi. Hanya saja beliau diserahkan amanah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatur dan memimpin kota Madinah selama beliau berperang di Tabuk, ya. Jadi jangan sampai kemudian disalahartikan, ya. Jangan sampai disalahartikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kedudukan kenabian kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, lagi pula yang mengangkat nabi dan rasul itu Allah Subhanahu wa taala, bukan Rasulullah, ya. Bukan Rasulullah. Baik, kemudian berjalanlah pasukan kaum muslimin, Ali bin Abi Thalib kembali ke kota Madinah, kemudian menjalankan amanah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, ya, melintasi daerah Hijr. Di mana dahulu di sini bangsa Tsamud diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menutupkan kain beliau atau surban beliau ke wajah beliau, kemudian beliau memacu kendaraannya dengan cepat sambil mengatakan kepada para sahabat, "La tadkhulu ala haula al-mu'adzabin illa an takunu bakin." Ya, Nabi SAW mengatakan janganlah kalian memasuki negeri orang-orang yang disiksa seperti ini kecuali dalam keadaan menangis. Menangis karena khawatir, ya, adab Allah Subhanahu wa taala menimpa. Menangis karena takut, ya, dengan dahsyatnya adab Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan masuk ke dalam suatu daerah yang pernah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan takut dan khawatir. Dengan apa? Dengan azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim. Kalau kalian tidak menangis ketika memasukinya, maka jangan memasukinya sama sekali. La yusibukum ma asabahum. Karena dikhawatirkan, ya, agar kalian itu tidak terkena azab sebagaimana mereka diazab. Jadi kalau kita melewati suatu tempat yang dulunya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman, ya, kepada mereka sehingga hancur semua, mati semua orang yang tinggal di situ. Jangan kita masuk ke dalam daerah tersebut kecuali dalam keadaan menangis. Kalau tidak dalam keadaan menangis, menjauh kita. Ya, menjauh kita dari tempat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kemudian ada sebuah peristiwa juga yang terjadi di tengah-tengah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Tabuk. Ya, mungkin kisah ini juga sering kita dengar, ya, tentang orang yang berolok-olok, ya, dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala dalam tafsirnya, beliau mengatakan, ya, qala rajulun fi ghazwati Tabuk fi majlisin ma ra'aina mithla qura'ina haula arghaba butunan wala akdhiba al-sinatan wala akdhaba al-sinan wala ajmana 'inda al-liqa. Ada sebagian orang, ya, seorang laki-laki yang mengatakan, ya, dalam perjalanan menuju Tabuk, dia mengatakan, "Ma ra'aina mithla qura'ina haula." Ya, kita belum pernah melihat orang-orang yang semisal para qurra. Para qurra ini maksudnya adalah para ulama dari kalangan para sahabat. Jadi mereka mencela, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para ulama dari kalangan para sahabat. Argoba butunan, di mana mereka ini perutnya itu selalu lapar, ya, artinya apa, orang yang makannya itu banyak, ya, tidak cukup dengan makanan yang sedikit. Wala akdaba al sunan, demikian juga tidak ada yang lisannya itu lebih suka berdusta. Wala ajmana inda liqa, dan tidak ada yang lebih pengecut daripada mereka ketika bertemu dengan musuh. Ya, subhanallah, ya. Ucapan-ucapan yang keji, ya, dia tujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, ya, yang perutnya selalu lapar, ya, kemudian artinya rakus ketika makan, kemudian lisannya selalu berdusta, kemudian paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Qala fa qala rajulun fi majlis, kemudian ada seorang dari sahabat mengatakan, ya, kadzabta, engkau telah berdusta. Walakinnaka munafiq, akan tetapi engkau adalah seorang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan khabarkan, ya, sungguh aku akan khabarkan ini kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa balagha dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nazala al-Qur'an. Maka apa yang terjadi pun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu, ya, turunlah ayat Al-Qur'an, ya. Jadi sebelum orang ini melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menurunkan ayat yang menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Ini ada sebagian orang yang menjadikan beliau dan para sahabat sebagai bahan olok-olokan. Kemudian waqala Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar mengatakan, fa ana raaituhu, ya, muta'alliqan bi haqbi naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, tankubuhu al-hijarah. Maka aku lihat orang yang tadi mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mencoba, ya, bergelantungan di tali kekangnya unta Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian kakinya, karena dia terburu-buru ingin mengambil tali kekang untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengolok-olok ini tersandung batu, ya. Wa huwa yaqul, sambil dia mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Wahai Rasulullah, saya itu, ya, kami ini hanya bergurau. Kami ini hanya bergurau dan bermain-main saja, enggak serius. Ya, jadi ucapannya itu cuma main-main saja, bukan suatu ucapan yang serius katanya. Namun kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan rasulnya kalian berolok-olok? La ta'tadiru, janganlah kalian meminta uzur, qad kafartum ba'da imanikum, karena sesungguhnya kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Maka hadis ini menunjukkan tidak boleh bagi kita untuk menjadikan agama ini sebagai bahan olok-olokan. Nah, seringkali kita dapati kaum muslimin, ya, mereka menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, atau menjadikan agama ini sebagai bahan olok-olokan, enggak boleh, ya. Ada sebagian orang, ya, kita sampaikan di sini, ya. Jangan mudah antum menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan. Ya, dulu ada orang, sebagian orang memplesetkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina, janganlah kau mendekati zina, yang mana aslinya seperti itu. Kemudian dia plesetkan, artinya apa? Hari Rabu jangan berzina. Nauzubillah. Atau kemudian ada yang mengatakan, kenapa itu ketika ada pelarangan rokok, ya? Ketika ada pelarangan rokok, ya, ada sebagian orang yang membela keberadaan rokok. Ya, mengatakan, kenapa kalian melarang rokok, padahal di dalam Al-Qur'an ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita merokok. Apa itu? Farqa'u ma'arraqiin, katanya. Merokoklah kalian bersama orang-orang yang merokok. Jadi selama ngerokoknya itu bareng-bareng sama orang yang merokok enggak apa-apa. Ya. Atau dalam acara, saya pernah nonton sendiri itu, lihat, ya, ada teman yang gimana ini Ustaz hukumnya? Begitu kita lihat, ya, pelecehan terhadap surat Al-Ikhlas. Ya, ada di acara apa, stand up komedi seperti itu, dia bilang, dia cerita dia lagi sholat, kemudian ada kucing di hadapannya, kemudian saya bingung ini bagaimana caranya agar kucing ini pergi. Akhirnya saya baca Qul huwallahu ahad Allahus somad, kata dia, untuk mengusir kucing. Ya, sendiri nggak boleh menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan. Dalam akidah kita ada hal-hal yang disakralkan. Bahkan para ulama mengatakan bahwa orang yang seperti ini menjadikan bahan olok-olokan, menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan, dia telah keluar dari keislamannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Al-Fatawa menyebutkan, tidak mungkin, ya, orang yang beriman itu dia mengagungkan simbol-simbol Islam, dia mengagungkan simbol-simbol agama, dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan ayat-ayat Allah dan rasulnya. Maka tidak mungkin terjadi pada seorang mukmin dia kemudian melecehkan apa yang dia agungkan. Berarti apa? Pada hatinya tidak ada keimanan. Ya, oleh karena itu dalam ayat ini dikatakan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian meminta udzur karena sesungguhnya kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kemudian saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berjalan bersama para sahabat. Kemudian ketika akan mendekati Tabuk, ya, beliau berpesan kepada para sahabat, ya. Kata beliau, insyaallah besok kita akan sampai ke Tabuk. Namun, ya, ketika ada kalian bertemu dengan mata air, ya, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian menyentuh airnya sebelum aku tiba. Ya. Jadi maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ingin memberkati air tersebut, ya, biar banyak dan mencukupi kaum muslimin. Jadi jangan biarkan beliau mendoakan dulu. Tapi ternyata setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu, ternyata masih ada juga yang mungkin wallahu ta'ala alam tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Akhirnya mereka, ya, mendahului pasukan Nabi SAW dan kemudian mengambil air dari mata air Tabuk. Dan apa yang terjadi? Mata air Tabuk itu tidak mengeluarkan air kecuali hanya sedikit-sedikit saja. Maka Nabi SAW bertanya kepada orang-orang tersebut, apakah benar kalian telah mengambil air ini? Iya. Maka Nabi SAW memarahi mereka. Sudah aku bilang tadi, ya, jangan ada yang mengambil air sebelum aku datang, ya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar dikumpulkan, ya, agar dikumpulkan air, diambil air yang bisa diambil dari mata air tersebut. Kemudian beliau Alaihi Salatu Wasallam membasuh muka dan tangan beliau dengan air tadi. Kemudian air sisanya itu ditampung. Dan kita tahu bahwa atharnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berbarokah, ya, bekas wudhu beliau ini adalah air yang mengandung barokah. Maka setelah ditampung air yang dipakai oleh beliau untuk mencuci tangan dan wajah beliau, kemudian dikembalikan lagi kepada mata air tersebut, maka mata airnya itu kembali mengalir dengan deras sehingga bisa mencukupi kebutuhan kaum muslimin. Kemudian ada satu hal yang menarik, ya, dalam peristiwa tersebut. Rasulullah SAW mengatakan sesuatu kepada Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, in talat bika hayah antara maha huna qad muli'a jinanan. Wahai Mu'ad, kalau saja usiamu panjang, maka niscaya engkau akan melihat area ini, ya, akan dipenuhi dengan perkebunan. Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, ya, nanti kalau umurmu panjang, kau akan lihat daerah Tabuk ini akan dipenuhi dengan perkebunan. Padahal ketika itu daerahnya gersang. Tapi Nabi SAW mengatakan, nanti akan menjadi apa? Perkebunan yang demikian luas. Dan itu terjadi. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Tabuk dikenal sebagai area pertanian. Sekarang Tabuk itu masuk ke dalam wilayah Saudi Arabia. Ya. Banyak sekali perkebunan yang ada di sana. Ya, antum bisa lihat di sana, ya, ada perkebunan jeruk, bahkan perkebunan zaitun terbesar di Arab Saudi itu di Tabuk. Ya, saya pernah baca berita di Arab Saudi bahwa perkebunan zaitun di Tabuk itu mensuplai sebanyak 15.000 ton minyak zaitun per tahunnya. Yang ini pun masih baru bisa mencuplai separuh dari kebutuhan zaitun di kerajaan Saudi Arabia. Jadi dalam satu tahun itu kerajaan Saudi Arabia itu membutuhkan 30 ribu ton minyak zaitun. Ya, 15 ribu tonnya itu disuplai dari Tabuk. Jadi separuh minyak zaitun di Arab Saudi itu disuplai dari perkebunan zaitun yang ada di Tabuk. Sehingga benarlah apa yang disabda oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad, ya Mu'ad, in talat bika hayah antara maha huna qad muli ajinanan. Wahai Mu'ad, kalau usiamu panjang, maka niscaya engkau akan melihat, ya, daerah sini akan dipenuhi dengan perkebunan. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, makanya hal-hal yang seperti ini menambah keimanan kita, ya. Kita ini berada di atas agama yang benar, ya. Banyak sekali apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terjadi. Ya, sudah, antum kita enggak perlu ragu-ragu lagi, ya, dengan ajaran agama kita. Ya, justru kita harus undang, ya, orang-orang yang masih kebingungan di luar sana untuk masuk Islam. Ini buktinya apa yang diucapkan oleh Nabi SAW benar. Banyak sekali ucapan beliau yang terbukti di kemudian hari. Baik, kemudian apa yang terjadi di Tabuk? Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau berhenti di Tabuk kemudian menunggu kedatangan orang-orang Romawi. Tapi ternyata pasukan Romawi tidak kunjung datang. Ya, Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan bahwa dalam Wahikul Maktum menyebutkan bahwa pasukan Romawi ketika itu tidak berani berhadapan dengan pasukannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka memilih untuk berdiam di benteng-benteng mereka. Jadi mereka nggak berani. Padahal sebelumnya sesuai dengan kabar yang diterima oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang agresif, mereka yang ingin menyerang kaum Muslimin. Tapi begitu kaum Muslimin sampai di Tabuk, mereka mengurungkan niatnya sehingga tidak terjadi kontak senjata sama sekali dengan orang-orang Romawi. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan, ya, membagi-bagi pasukan beliau untuk melakukan patroli di area utara Jazirah Arabiah di perbatasan dengan negeri Syam. Nah, kemudian dengan adanya patroli-patroli ini, ya, pasukan-pasukan Arab atau kabilah-kabilah Arab yang masih berafiliasi kepada orang-orang Romawi, ya, mereka kemudian mengalihkan afiliasi mereka kepada kaum Muslimin. Ya, di antaranya adalah penguasa Aylah, ya, penguasa Aylah. Kalau saya tidak salah, Aylah itu sekarang di Jordania. Ya, Aylah itu menjadi kota, sekarang namanya kotanya Al-Aqabah. Ya, satu-satunya daerah di Jordania yang memiliki garis pantai. Kalau Anda melihat kan, Jordania itu kejepit dia. Ya, Jordania itu kejepit, negaranya kejepit, nah, dia cuma punya garis pantai yang sedikit. Ya, daerahnya daerah Aqabah. Nah, ini dulu namanya Aylah. Nah, penguasa Aylah ini kemudian mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berdamai dengan pasukan kaum Muslimin dan bersedia untuk menyerahkan jizyah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian ketika penguasa Aylah menyerahkan jizyah, maka kabilah-kabilah Arab yang lainnya juga mengikuti jejak mereka. Jadi walaupun tidak terjadi kontak senjata dengan bangsa Romawi, tapi keberadaan 30.000 pasukan di Tabuk ini membawa efek yang luar biasa, terutama kepada kabilah-kabilah Arab yang sebelumnya berafiliasi dengan orang-orang Romawi. Kemudian mereka berafiliasi kepada kaum Muslimin dan bersedia untuk membayarkan jizyah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun beberapa hari menetap di Tabuk, tidak kunjung datang pasukan dari Romawi. Ya, lalu dan banyak dari utusan-utusan kabilah-kabilah Arab yang sudah menjalin perjanjian damai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berafiliasi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian Nabi Alaihissalatu Wassalam pun kembali ke kota Madinah. Ya, jadi ini yang terjadi di Tabuk, ya. Jadi tidak terjadi kontak senjata sebagaimana yang mungkin diprediksi, 30.000 pasukan. Atau bisa bayangkan, ya, 30.000 pasukan kaum Muslimin berhadapan dengan orang-orang Romawi, pasti akan terjadi peperangan yang demikian hebat. Tapi ternyata, ya, dijelaskan oleh para ulama, orang-orang Romawi memilih untuk, ya, bersembunyi di benteng-benteng mereka. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang ke kota Madinah. Nah, ada suatu peristiwa yang disebutkan oleh para ulama terjadi dalam perjalanan pulangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Ada upaya dari sebagian kaum munafikin untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya bagaimana? Ketika pasukan kaum Muslimin ini melalui beberapa daerah yang bertebing, ya, di pinggir-pinggir jurang, di antara mereka, ya, kaum munafikin ini menutup wajah-wajah mereka, kemudian berusaha untuk memepet unta-unta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, unta yang dinaiki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tujuan agar apa? Ya, agar jatuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggal, ya, agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tewas dalam perjalanan. Namun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengetahui gelagat ini, beliau memerintahkan agar Hudzaifah bin Yaman dan sahabat Ammar bin Yasir untuk memblokade, ya, memblokade usaha kaum munafikin ini. Bahkan kemudian mereka yang dipepet keluar oleh Hudzaifah bin Yaman dan juga sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Nah, ketika itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada Hudzaifah ibn Yaman nama-nama kaum munafiqin. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu siapa orang-orang yang berusaha untuk membunuh beliau. Kemudian dikhabarkan kepada Hudzaifah ibn Yaman. Oleh karena itulah Hudzaifah disebut sebagai sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai nanti karena tahu Hudzaifah ini memegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui siapa saja yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kaum munafikin, ya, Umar bin Khattab itu sampai mendatangi Hudzaifah untuk ngecek apakah beliau radhiyallahu taala anhu termasuk disebut namanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian dari kaum munafikin, ya. Dan tentunya bukan, ya. Umar bin Khattab tidaklah termasuk dari nama-nama yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Madinah. Nah, ketika beliau akan memasuki kota Madinah, maka penduduk kota Madinah melantunkan sebuah bait syair yang sangat terkenal, yang mungkin antum semua hafal. Apa itu? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Ya. Kalau saya baca seperti ini, antum pengen melantunkan nasyid, ya. Tala'al, begitu, ya. Ya, memang ini ada bait syairnya dilantunkan oleh orang-orang Madinah untuk menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina. Telah terbit bulan purnama atas kita. Ya, min thaniyatil wada'. Ya. Dari mana? Dari thaniyatil wada'. Thaniyatil wada' inilah sebuah kawasan yang ada di bagian utara kota Madinah. Jadi ketika orang-orang ingin mengantarkan seseorang, ya, mengantarkan kepergian orang dari Madinah, ingin keluar dari Madinah, mereka akan mengantarkannya sampai daerah Thaniyatil Wada. Ya, wajaba syukru alaina, maka wajib bagi kita untuk bersyukur, mada'a lillahi da. Di mana seruan atau syukur itu kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dilantunkan oleh penduduk Madinah karena kegembiraan mereka melihat kembalinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari perang Tabuk. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'ad, ya, menyebutkan bahwa inilah yang sahih, ya. Inilah yang sahih bahwa lantunan bait syir ini yang diucapkan oleh penduduk kota Madinah untuk menyambut Nabi SAW yang baru saja pulang dari Perang Tabuk. Karena ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian yang mengatakan bahwa bait-bait syir ini diucapkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru tiba dari kota Makkah dalam perjalanan hijrah beliau. Namun ini kurang tepat karena sesungguhnya bait-bait syair ini diucapkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Tabuk. Kenapa? Karena ada penyebutan Thaniyatul Wada. Thaniyatul Wada itu menunjuk kepada satu tempat yang ada di utara kota Madinah. Dan Tabuk itu di arah utara, sementara Makkah di arah mana? Di arah selatan, ya. Jadi lebih tepatnya bait-bait syair ini diucapkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Tabuk. Baik. Kemudian apa yang terjadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada sebagian orang yang tidak ikut perang Tabuk dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan semuanya untuk berperang kecuali yang memang mendapatkan tugas-tugas khusus. Ya, Syekh Zaid Al-Zaid, ya, dalam Fiqh Sirah beliau menyebutkan bahwa ada 4 golongan manusia, ya, dalam perang Tabuk. Ya, yang tidak ikut berperang dalam perang Tabuk, yang mereka berada di kota Madinah. Yang pertama adalah mereka yang memang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap berada di kota Madinah. Seperti siapa? Seperti yang tadi kita sebutkan, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, Ali bin Abi Thalib diperintahkan, yang memerintahkan beliau untuk tidak ikut perang adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga keberadaan beliau di kota Madinah pada hakikatnya adalah untuk mengikuti perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada masalah golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, barakallahu fikum, adalah orang-orang yang memiliki uzur karena lemah atau karena sakit. Ya, maka mereka ini mendapatkan pahala ya, orang-orang yang ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka tidak ikut berperang. Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama, karena kalau tidak ada penghalang, ya misalnya karena keadaan badannya tidak lemah atau karena dia tidak sakit, dia pasti akan pergi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang semacam ini, ya, dia akan tetap mendapatkan pahala berjihad bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itu tadi, kalau tidak ada penghalang, maka dia akan ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna aqwaman ya khalfana bil Madinah masalakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahum al-udhur. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa orang yang tidaklah ketika kita itu menempuh suatu perjalanan, tidaklah kita menempuh suatu syi'ib, ya, suatu celah di antara celah-celah gunung, wala wadiyan, dan tidaklah kita menempuh suatu lembah, illa wahum ma'ana, kecuali mereka berada bersama kita. Habasahum al-udhur, mereka ditahan atau tertahan oleh sebuah udhur. Ini menunjukkan bahwa kalau kita itu memang memiliki niat ya untuk melakukan satu amalan soleh, kemudian kita terhalang, maka niscaya kita akan mendapatkan pahala. Ya, kita akan mendapatkan pahala atas niat amalan kebaikan yang akan kita lakukan. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita, ya kemudian kita mendapatkan udzur sehingga tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi kebiasaan kita, biasanya berperang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia tidak bisa berperang, maka niscaya dia akan mendapatkan ya pahala berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama kalau misalnya orang biasa sholat berjamaah, dia di masjid. Kita tahu sholat berjamaah di masjid pahalanya 25 atau bahkan 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Nah kemudian ketika dia sakit, ya kemudian nggak bisa dia sholat berjamaah ke masjid, maka jangan khawatir. Kenapa? Karena dia tetap akan mendapatkan pahala yang sama. Nah sesungguhnya kalau dia diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan, maka dia akan melakukan amalan tersebut, dia akan sholat berjamaah ke masjid. Nah, oleh karena itu, barakallahu fikum, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hendaknya kita tuh membiasakan diri untuk melakukan amalan soleh. Apapun amalan soleh yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kalau nanti ada udzur, ya kita tetap mendapatkan pahala. Karena itu sudah menjadi kebiasaan kita. Misalnya puasa sunnah, ya, ketika kita lakukan, tiba-tiba suatu ketika nggak bisa melakukan, ya, tetap mendapatkan pahala. Barakallahu fikum. Ini golongan yang kedua, yakni orang-orang yang memiliki udzur sehingga tidak ikut berperang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian golongan yang ketiga, barakallahu fikum, mereka adalah kaum munafikin yang memang tidak mau ikut perang karena kemunafikan mereka. Jadi kaum munafikin justru mereka yang mengembosi bagaimana caranya agar pasukan kaum muslimin itu tidak berangkat, ya. Mereka yang memprovokasi, mengatakan bahwa oh sekarang ini cuaca sedang panas, ya, kenapa kalian harus berperang? Mereka berupaya untuk menggembosi jihadnya kaum muslimin. Maka mereka ini, ya, inilah liciknya mereka. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kembali, mereka berduyun-duyun meminta udzur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdusta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengungkapkan, oh, kami tidak bisa berperang karena ini, kami tidak bisa berperang karena ini. Ya, kemudian mereka meminta agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka, ya, agar Allah Subhanahu Wa Taala meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengampuni ketidakikutan mereka dalam peperangan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka, namun Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang ada di hati mereka. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-11 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa mimman haulakum minal a'rab ya munafiqun wa min ahli al-Madinah ya maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu wa na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila adabin 'adzim. Dan di antara orang-orang yang ada di sekelilingmu, ya, ada orang-orang A'rab, orang-orang Badui, dan juga orang-orang munafik dari kalangan Ahlu Madinah. Ya, maradu 'ala nifaq, mereka ini sudah keterlaluan kemunafikannya. Ya. Kemudian apa? La ta'lamuhum. Kamu wahai Muhammad tidak mengetahui tentang mereka. Ya, mereka datang mengumpulkan udzur-udzur demi udzur, ya. Nahnu na'lamuhum. Adapun kami, kami mengetahui siapa mereka. Kami mengetahui hakikat yang ada pada diri mereka. Sanu'adzibuhum marratain. Nanti kalian nanti mereka ini akan kami siksa dua kali. Jadi mereka akan mendapatkan siksaan yang lebih pedih atas kemunafikan mereka. Tsumma yuraduna ila adzabin adzim. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada adab yang demikian pedih. Ya, adab yang demikian besar. Ini adalah balasan bagi kaum munafikin. Mungkin kalian bisa bersandiwara, mungkin kalian bisa beralasan ini dan itu, tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati kalian. Ini golongan yang ketiga. Kemudian golongan yang keempat, saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara orang-orang yang tidak ikut perang memang ada sahabat-sahabat yang tertinggal, ya, dalam keadaan mereka tidak memiliki udzur syar'i. Jadi memang keliru mereka, salah mereka. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala menyebutkan ada 10 orang yang tertinggal. Ya, ada 10 orang yang tertinggal, di antara mereka ada Abu Lubabah, ya. Dan juga di antara mereka ada 3 orang sahabat. 3 orang sahabat yang meminta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kisahnya, panjang sekali kisahnya, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, ya, dari sahabat Ka'ab bin Malik. Jadi Ka'ab bin Malik ini termasuk di antara para sahabat yang tertinggal dalam medan dalam peperangan Tabuk. Tanpa memiliki udzur sama sekali. Tanpa memiliki udzur sama sekali. Maka kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke kota Madinah, ya, orang-orang munafik kan mudah lisan mereka untuk berdusta di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Mereka mudah untuk berdusta di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mudah memberikan udzur kepada mereka. Namun Ka'ab bin Malik dan para sahabat lainnya, mereka adalah orang-orang yang jujur. Tidak kuasa untuk berdusta di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ketika dia sudah merancang suatu kata kalimat yang ingin dia sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak kuasa dia untuk mengungkapkannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya apa? Dia mengaku salah. Ya, tidak mengikuti perang Tabuk. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan jangka waktu, ya, atau menanti keputusan Allah Subhanahu wa taala atas 3 sahabat yang tidak memiliki udzur sama sekali. Ya, di antaranya adalah Ka'ab bin Malik, kemudian Murarah bin Ar-Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Ini 3 sahabat yang disebutkan nanti di dalam Al-Qur'an yang mereka memang tidak memiliki udzur sama sekali. Ya. Jadi siapa? Ka'ab bin Malik, kemudian Murarah bin Ar-Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memboikot mereka. Ya. Sampai-sampai tidak boleh kemudian berbicara kepada mereka. Yang disebutkan oleh Ka'ab bin Malik ketika dia bertemu dengan para sahabat itu memalingkan mukanya. Ya, ketika dia menanti senyumannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau melihat wajahnya. Demikian sempit, ya, bumi ini bagi mereka. Sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada istri-istri mereka untuk meninggalkan mereka. Nah, ini yang berat, ya, ini yang berat. Ya. Sampai kemudian Ka'ab bin Malik bertanya kepada utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah saya harus menceraikan istri saya? Ya, maka kata mereka, tidak. Nabi hanya memerintahkan untuk berpisah, bukan diceraikan. Kemudian Ka'ab bin Malik memerintahkan istrinya untuk pulang ke rumah keluarganya, tinggal sendirian. Namun di sana ada sebagian istri dari para sahabat yang diboikot ini juga, di antaranya mungkin kalau saya tidak salah istrinya Hilal bin Umayyah, melobi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena Hilal ini sosoknya sudah tua dan tidak bisa untuk tidak dirawat, ya, harus ada orang yang melayaninya. Maka sang istri meminta keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap merawat Hilal bin Umayyah radhiyallahu taala anhu, dan Nabi memberikan uzur ketika itu. Adapun Ka'ab bin Malik yang ditinggalkan akhirnya ya, istrinya dia perintahkan untuk kembali ke rumah keluarganya. Nah, di saat itulah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ya ditawari oleh Malakul Ghassan, Raja Ghassan yang beragama Nasrani dan merupakan sekutu dari orang Romawi. Kata Ka'ab bin Malik, suatu ketika ada utusan dari Ghassan datang ke pasar Madinah kemudian bertanya, mana Ka'ab bin Malik? Mana Ka'ab bin Malik? Maka kemudian orang-orang menunjuki orang tersebut kepada Ka'ab bin Malik. Lalu ternyata orang ini membawa surat dari Malakul Ghassan, dari Raja Ghassan. Kemudian apa yang ada dalam surat tersebut? Wahai Ka'ab, sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabatmu terhadap dirimu. Maka bergabunglah engkau bersama kami. Kita bisa melihat ya bagaimana orang-orang kafir selalu mencari-cari kesempatan untuk melemahkan kaum muslimin. Kita melihat Ka'ab bin Malik ya diasingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, maka mereka pun berupaya untuk menarik Ka'ab bin Malik. Tapi apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, beliau kemudian mengambil surat itu langsung beliau lempar ke perapian, langsung dibakar. Ya, agar jangan sampai apa muncul di dalam hatinya keraguan atau kecondongan terhadap ajakan tersebut. Yang menunjukkan kepada kita kalau ada ajakan-ajakan yang seperti ini, kita cari jalan bagaimana agar kita memutuskan diri dari mereka. Jangan berhubungan lagi dengan mereka. Jangan sampai nanti kita biarkan. Ya, karena syubhat itu menyambar-nyambar. Ya, dalam keadaan kita diasingkan oleh sahabat-sahabat kita, kita enggak punya teman, datang bujukan dari orang-orang kafir. Kemudian kita meninggalkan sahabat-sahabat kita, cenderung kepada mereka, na'udzubillah. Maka jangan sampai buka peluang bagi syaitan untuk menggoyangkan hati kita. Ya, harus konsisten betul kita. Ya, ini namanya cobaan, ini namanya musibah. Ya, jangan sampai kemudian tergoda dengan godaan orang-orang kafir. Sampai kemudian apa yang terjadi, ma'asyarul muslimin? Sekitar 50 hari, ya, para sahabat diboikot oleh Rasulullah SAW dan sahabat yang lainnya. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-118 dan ayat yang ke-119. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'ala thalathati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahbat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallah illa ilaihi thumma taaba 'alaihim liyatubu Inna Allaha huwa at-tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Karena Allah Subhanahu wa taala dan tentang tiga orang yang ditangguhkan permintaan taubat mereka. Sampai-sampai ya, idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahbat ya, wa dhaqat 'alaihim anfusuhum. Bumi yang demikian luas ini menjadi sempit bagi mereka. Dan jiwa mereka juga merasa sempit dengan pemboikotan tersebut. Ya, alla malja'a minallah illa ilaih. Dan mereka tidak mengetahui, ya, dan mereka berpikir bahwa tidak ada tempat untuk berlari, ya, atau untuk lari dari siksa Allah kecuali hanya kepada Allah. Bahwa tidak ada jalan lain, harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma taaba 'alaihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menerima taubat mereka, ya, liyatubu, agar mereka tetap dalam taubatnya. Jadi Allah memberikan taubat kepada mereka agar apa? Agar ketika mereka berdosa, ya mereka bertaubat, ya, agar mereka menyadari bahwa kalau kita melakukan perbuatan dosa, di sana ada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menerima taubat kita. Jadi antum jangan khawatir ya, kalau misalnya kita melakukan perbuatan dosa, ya kalau seseorang itu sebesar apapun dosa yang dilakukan, ketika dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Ya. Bukan berarti kita itu hidup harus bebas dari dosa, kemudian harus bebas dari kesalahan. Merupakan sunnatullah yang namanya anak Adam itu bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan. Kita pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Kullu bani Adam khata, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan dosa. pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi kata beliau alaihi salatu wasalam kemudian, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa dan kesalahan adalah orang-orang yang bertobat. Maka para sahabat ini dengan kejujuran iman mereka, kejujuran taubat mereka, bersungguh-sungguh menyesal atas perbuatan yang mereka lakukan. Ya, tertinggal dari peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun karena jujurnya taubat mereka, Allah Subhanahu wa taala ya menerima taubat mereka dan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Ya, jadi jangan kemudian mengikuti langkahnya orang-orang munafik, kaum munafikin. Ya, maka diterimalah tobat para sahabat yang tertinggal dalam peperangan Tabuk. Ya, dengan demikian selesailah kita dari pembahasan perang Tabuk. Dan perlu kami informasikan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin bahwa perang Tabuk ini adalah perang terakhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena serial kita inilah serial peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini mungkin pertemuan kita yang terakhir dalam membahas peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahli sirah, ya, setelah perang Tabuk ini ada peristiwa Hajjatul Wada. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji bersama para sahabat. Dan itu merupakan satu-satunya haji yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hajjatul Wada. Disebut Hajjatul Wada karena haji tersebut merupakan perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ya beliau tidak lagi melaksanakan ibadah haji. Jadi cuma satu kali. Dan itu pun menjadi Hajjatul Wada, haji perpisahan. Kemudian di sana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Arafah, ya, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku lengkapkan bagi kalian nikmatku dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat-wasiatnya kepada para sahabat ya dalam khutbah Arafah. Kemudian beliau pun kembali ke kota Madinah. Tidak lama setelah itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun jatuh sakit dan kemudian beliau menyerahkan ke pengimaman sholat ya. Memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk menggantikan beliau sebagai pimpinan salat kaum muslimin. Ini sebagai isyarat bahwa Abu Bakar As-Siddiq lah yang nanti akan menjadi pengganti beliau dalam memimpin kaum muslimin. Kemudian beliau meminta untuk tinggal di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, dan di masa di akhir-akhir kehidupan beliau ya beliau bertemu dengan putri beliau Fatimah radhiyallahu anha ya, kemudian mengkhabarkan kepada Fatimah radhiyallahu anha, wahai putriku, sesungguhnya Jibril alaihissalam datang kepadaku setiap tahunnya satu kali untuk membacakan Al-Quran kepadaku. Namun tahun ini, ya, beliau datang dua kali untuk membacakan Al-Quran, maka aku merasa bahwa ini adalah tanda dekatnya ajalku. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, bahwa engkau wahai putriku Fatimah akan menjadi orang yang pertama kali menyusulku. Ini menyebabkan Fatimah kemudian menangis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan lagi yang membisikkan kalimat yang kedua kepada Fatimah, ya, alam tardo antakun alam tardo, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam tardo antakun sayyidati nisa'i ahli jannah atau nisa'il mukminin, ya, tidakkah engkau ridha wahai Fatimah engkau menjadi pemimpin dari kaum dari wanita ahli jannah penghuni surga. Tidakkah engkau ridha wahai Fatimah untuk menjadi wanita pemuka wanita pemuka dari kaum mukminin ya, dari wanita kaum mukminin. Kemudian Fatimah pun tertawa atau tersenyum. Jadi beliau baru saja menangis kemudian beliau tersenyum. Maka tidak lama setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kemudian beliau dimakamkan di kamarnya Aisyah, ya, karena para nabi itu dimakamkan di mana dia meninggal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dimakamkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian para sahabat pun memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, insyaallah, karena ini telah berakhir ya pembahasan tentang peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah pembahasan kita di pertemuan yang akan datang adalah peperangan-peperangan yang terjadi di masa para khulafaur rasyidin ridwanullah alaihim ajmain. Baik. Ini kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kemudian ada pertanyaan di sini. Ustadz, apakah benar saat melantunkan syair Taniyatil Wada mereka menggunakan rebana? Wallahu ta'ala alam. Ana tidak tahu ada riwayat yang mereka menggunakan rebana. Ya, saja disebutkan bahwa mereka melantunkan bait syair tersebut. Adapun tambahan rebana, ana enggak dapatkan riwayatnya. Wallahu ta'ala, mungkin ada, tapi sepanjang yang saya tahu tidak menggunakan rebana. Baik. Ya. Wahai Mu'ad, ketika umurmu panjang engkau akan dapati area tabuk. Apakah berapa tahun jaraknya itu? Apakah keduanya masih hidup, yakni Nabi dan Mu'ad? Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam sepertinya tidak. Beliau tidak mendapati bagaimana tabuk itu berubah menjadi ladang perkebunan. Adapun Mu'ad bin Jabal, beliau meninggal cukup lama ya. Wafatnya beliau cukup lama dari jarak wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad bin Jabal itu baru wafat di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika terjadi wabah taun Amwas di negeri Syam, beliau termasuk korban dari wabah tersebut dan meninggal di negeri Syam. Apakah Mu'ad mendapati apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahu taala. Ya, saya belum mendapatkan keterangan, tapi yang jelas di masa kita sekarang memang tabuk itu menjadi lahan perkebunan yang demikian subur dan produktif. Baik, ada lagi pertanyaan? Sudah, baik. Cukupkan dulu sampai di sini. Dengan demikian selesai kita dari pembahasan rangkaian peperangan Nabi alaihi salatu wasalam. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan peperangan di masa para khulafaur rasyidin. Banyak peperangan-peperangan yang terjadi ya. Penaklukan-penaklukan di masa Abu Bakar As-Siddiq misalnya, peperangan terhadap orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Demikian juga perang untuk memerangi Nabi palsu Musailimah Al-Kadzab ya. Baik sekali peperangan-peperangan yang perlu untuk kita kaji. Ya, ikuti terus kajian sirah peperangan di masa Islam ya, di masa para khulafaur rasyidin insyaallah di waktu yang sama. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.